السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kembali bertemu dengan ilmu. Nikmat yang tidak bisa kita banding-bandingkan dengan dunia. Akan membuat pahala kita tetap mengalir walaupun kita wafat. Idza mata banu Adam in qata amaluh, jika anak Adam wafat maka amalnya akan terputus. Illa min thalath, kecuali tiga amalnya. Tiga amalan, dan diantara tiga itu adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya ulama mengatakan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Wa usaluhu tahta turabi ramimu. Orang yang berilmu itu akan hidup kekal setelah wafatnya, meskipun tubuhnya telah hancur di dalam perut bumi. Jadi orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu akan hidup kekal setelah wafatnya, walaupun tubuhnya telah hancur di dalam perut bumi. Artinya pahalanya akan jalan terus, manfaatnya akan terasa setelah ia, walaupun ia telah wafat. Pahalanya akan jalan terus walaupun tubuhnya telah hancur. Bukankah ini yang kita harapkan, hadirin, dengan terbatasnya usia kita, dengan pendeknya umur kita? Kita ingin setelah kita wafat, pahala kita tetap berjalan. Maka ilmulah jawaban yang sangat strategis dalam masalah ini. Dengan kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan orang ilmu yang bermanfaat, mendidik orang ilmu yang bermanfaat, maka pahala itu akan tetap dan terus mengalir. Dan faqidu syai la yu'ti, orang yang tidak punya gak bisa memberi, hadirin. Kita ini kalau gak punya duit, ya gak bisa kita berinfak bersedekah. Ya kalau kita gak punya ilmu, gimana kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat? Dan Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan cara dipelajari. Jadi mempelajari ilmu itu kebutuhan agar kita tetap langgeng walaupun jasad kita telah hancur nantinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi, dan semoga kita terus mendapatkan pahala walaupun nanti kita telah wafat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan dalil berikutnya dalam bab nafaqah 'alal iyal yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bab nafkah terhadap iyal, nafkah terhadap keluarga. Dan kita akan melanjutkan ke hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis yang simpel. Sebenarnya ini hadis yang cukup panjang, tapi tidak dipaparkan seluruhnya oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau membawakan penggalan dari hadis tersebut yang berkaitan dengan konteks kita. Karena hadis tersebut ada banyak pelajaran tentang menjenguk orang sakit, tentang bolehnya menceritakan kondisi selama bukan dalam niat meratap atau mengeluh, lalu tentang wasiat, tentang bahwa wasiat itu maksimum sepertiga dan lain sebagainya. Hadis yang cukup panjang. Nah, mari kita simak apa penggalan hadis ini yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita langsung saja bersama Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menyampaikan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, para ulama, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan wa an Sa'ad bin Abi Waqqas fi hadithi tawil alladhi qaddamnahu fi awal kitab fi babi niyah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang cukup panjang yang telah kita sebutkan di bab niat di awal kitab ini, dalam bab niat di awal Riyadhus Shalihin, dalam bab niat kita bisa kembali ke hadis tersebut. Hadis nomor berapa? Nomor 6 ya kalau enggak salah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim ini, sesungguhnya tidaklah engkau membelanjakan satu nafkah dengan maksud atau dengan niat mencari wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala sampai apa yang engkau letakkan di mulut istrimu, sampai apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Muttafaqun alaih. Hadits Bukhari Muslim. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi Nabi kita mengatakan bahwa sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah, sebuah nafkah yang engkau niatkan mencari wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala sampai apa yang engkau letakkan di mulut istrimu, hatta ma taj'al fi imra'atik, hadis yang simpel tapi syarat akan makna. Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini bahwa yang pertama pentingnya niat. Pentingnya niat. Dalam berbagai aktivitas, dan niat akan membuat aktivitas keseharian kita dan aktivitas interaksi kita itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebagaimana kalau kita mengerjakan ibadah ritual, kita mendapatkan pahala dengan niat kita tersebut. Ada sebuah keterangan menarik dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Inna zawjatal insani hiya min akhassi hududihi dunyawiyya wa shahawatihi wa man ladhihi al-mubaha." Sesungguhnya istri seseorang adalah di antara di antara hal-hal dari kenikmatan dunia yang paling privasi buat seseorang. Jadi istri atau hubungan yang dibangun dengan istri kita adalah hal duniawi yang sangat-sangat privasi. Bahkan di antara hal yang paling privasi. Di antara hal yang paling privasi. Dan bukan hanya hal yang paling privasi, tapi yang syarat akan syahwat dan kelezatan yang mubah. Jadi syahwat yang mubah dan kelezatan yang mubah. Lalu Imam Nawawi melanjutkan, dan menyuapi istri atau memasukkan makanan ke mulut istri secara umum kita lakukan pada kondisi apa hadir? Suami kalau nyuapin istri itu pas lagi marah. Gue gak terima ya sama cara lo pakai nada tinggi, pakai logo deh. Eh, buka mulut lo, gue suapin. Ada yang begitu? Kan gak ada. Gitu lah. Kamu tuh apa-apaan sih, kayak detektif aja ngikut-ngikutin aku. Aku juga gak kemana-mana. Lihat kan, aku cuma ke masjid. Sekarang mangap-mangap. Aku suapin. Emang ada yang begitu? Kan gak ada ya. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, menyuapi istri atau masukkan makanan ke dalam mulut istri itu secara umum indal mula'aba. Ketika sedang sedang hangat-hangatnya dengan istri, sedang menunjukkan kasih sayang, sedang santai dan akrab gitu loh, sedang dalam suasana-suasana yang nikmat. Lalu kata Imam Nawawi ini menarik, fahadil hala ab'adul asya'ani ta'a wa umuril akhirah. Dan biasanya dalam kondisi seperti ini kita tuh jaraknya agak jauh dengan ritual-ritual ibadah dan nuansa akhirat gitu loh. Beda kalau kita ikut kajian kan ada adabnya duduk dan seterusnya. Terus kita ingat gimana suasana di hari kiamat, atau ketika kita sholat, pada saat kita tawaf, atau pada saat kita ke Masjidil Haram, atau kita ziarah kubur, itu kan nuansa akhiratnya tuh kuat ya. Tapi kalau sedang nyuapin istri itu biasanya suasana suasana santai, suasana hangat, lagi seru-seruan. Dan itu jauh dari sisi-sisi atau unsur-unsur ritual dan sebagainya. Wa ma'a hadza, lalu kata Imam Nawawi, namun walaupun demikian, Nabi SAW menjelaskan, jika kita niatkan mencari wajah Allah, pada saat kita melakukan hal tersebut, kita dapat pahala. Jadi walaupun demikian, jika kita meniatkan mencari wajah Allah pada saat kita menyuapi istri kita, maka kita dapat pahala. Lihat bagaimana kekuatan niat bisa merubah aktivitas yang secara hukum asal cukup jauh dari hal-hal ukhrawi, nuansa-nuansa akhirat. Lalu ritual ibadah itu bisa menghasilkan pahala karena niat mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran mahal bahwa pentingnya niat. Pentingnya niat ketika kita mengerjakan hal-hal mubah, hal-hal duniawi. Kita niatkan mencari wajah Allah, kita niatkan sebagai sarana beribadah. Maka kita akan mendapatkan pahala. Dan ini yang sering kita lupa. Makanya kata para ulama, adatul alim ibadah, wa ibadatul jahil adah. Aktivitas sehari-hari orang yang berilmu ya bisa jadikan bernilai ibadah dengan niat. Dan sebaliknya, ibadahnya orang-orang bodoh seringkali hanya jadi sekedar formalitas keseharian, gak ada nilai ibadahnya sama sekali. Jadi aktivitas keseharian orang yang berilmu ia bisa rubah menjadi bernilai ibadah dengan niat, karena dia udah tahu ilmunya. Tapi sebaliknya, orang bodoh itu jangankan bicara aktivitas keseharian, wong ibadahnya itu bisa jadi gak ada nilainya apa-apa. Gak ada nilai apapun. Kenapa? Karena dipikir ini hanya rutinitas, formalitas, yang penting jalanin. So, udah sholat? Udah gitu loh. Tapi ketika sholat, bahkan dia gak ada niat sama sekali, yang penting udah sholat. Dan hambar misalnya sholatnya. Jadi ini hal besar. Jadi kata Imam, kalau aktivitas nyuapin istri aja dapat pahala, apalagi yang lain, itu poinnya. Kalau kita niatkan karena Allah, kalau kita niatkan mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini pelajaran besar bagi kita semua, hadirin sekalian. Itu pelajaran yang harus kita petik dari hadis ini. Lalu pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sekali lagi ketika kita menafkahi istri atau keluarga, kita akan mendapatkan pahala dari Allah jika kita punya niat yang benar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan pahala besar. Dan kita pada saat setiap hari kita mencari nafkah, maka setiap hari kita dapat pahala. Karena al-wasail ahkamu maqasid, sarana hukumnya seperti tujuan. Kaidah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala hal yang membuat kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan mengerjakan atau menghadirkannya, maka hukum mengerjakan dan menghadirkannya juga wajib. Nafkah itu wajib. Kalau kita tidak bisa memberikan nafkah kepada istri kita kecuali dengan bekerja, maka bekerja hukumnya wajib. Jadi itu maksudnya hal-hal yang membuat kewajiban tidak bisa terwujud kecuali dengan menghadirkannya atau mengerjakannya, maka hukum mengerjakan dan menghadirkannya wajib. Contohnya nafkah. Nafkah itu wajib. Kalau nafkah tidak bisa diberikan kecuali dengan kita bekerja, maka hukum bekerja wajib. Dan artinya kalau kita bekerja setiap hari di weekdays misalnya, maka itu pahala semua tuh hadirin, luar biasa. Dan sebaliknya ketika kita gak bekerja, yang nanti pada akhirnya membuat kita tidak bisa menafkahi istri kita, maka kita berdosa setiap hari karena meninggalkan kewajiban. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan ketika kita bekerja, jangan lupa hadirkan niat mencari wajah Allah. Jadi ketika kita bekerja setiap hari itu ada ruhnya gitu loh. Bukan aduh males banget lagi gue masuk hari ini. Oh enggak, alhamdulillah gue bisa masuk kerja hari ini, semoga Allah terima, semoga dapat pahala, karena gue niatin buat sebagai sarana menafkahi istri dan anak-anak. Semoga dapat pahala wajib. Dan pahala wajib pahala yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alai, dan tidak ada satupun amalan yang lebih aku cintai dari hal-hal yang dikerjakan hambaku dalam rangka mendekatkan diri kepadaku dibanding amalan yang hukumnya wajib. Itu hal penting. Jadi jangan lupa niat ketika memberikan nafkah, niat ketika mencari nafkah, itu pahala semua. Makanya itulah salah satu alasan kenapa para ulama mengatakan bahwa pernikahan itu lumbung pahala jika kita lakukan dengan benar. Pernikahan itu mengandung pahala yang sangat-sangat besar dan pahala yang sangat banyak jika kita mau melihat dari sisi positif. Dan diantaranya adalah nafkah. Nafkah itu pahala besar. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya berinteraksi dengan istri dengan cara yang baik. Berinteraksi dengan istri dengan cara yang baik. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan adalah sekali lagi menafkahinya. Dan diantara membangun keakraban dengan istri kita. Dan diantara hal yang penting juga, sama istri itu jangan setiap saat tuh tegang gitulah, dia tuh serius terus. Jadi jangan setiap saat itu serius. Namun ada sisi-sisi yang santai, sisi-sisi yang hangat, waktu-waktu yang benar-benar kita habiskan untuk hal yang ini. Dandalnya adalah di sini, menyuapi istri atau hal-hal yang semakna dengannya, hal-hal yang semakna dengannya. Dalam rangka mengungkapkan rasa kasih sayang, dalam rangka mengungkapkan rasa cinta kepada istri. Atau khususnya ketika memang dibutuhkan, misalnya istri lagi sakit, lalu kita suapi ya. Jadi kita suapin istri kita karena dia lagi kesulitan untuk ini. Jadi hal-hal itu harus terlihat dalam hubungan suami istri. Dan itu semua berpahala kalau kita niatkan mencari wajah Allah. Semuanya berpahala. Jadi menyuapi, lalu berinteraksi dengan hangat, bercanda. Itu kalau kita niatkan dengan tepat, itu semua pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Dan bukan hanya pahala, kita dapat ketenangan, litaskunu ilaiha, agar kalian hidup tenang dengan istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah turunkan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah kalian. Sehingga ini yang perlu kita perjuangkan terus. Khususnya hadirin, khususnya pasangan-pasangan yang sudah lama dalam pernikahan. Karena sebagian pihak ketika sudah lama akhirnya udah formalitas aja, rutinitas aja, nggak ada emosi positif ketika sama istri, nggak ada keceriaan, nggak ada kecairan gitu, monoton gitu. Apalagi seringkali kalau sudah tantangan tersendiri ketika punya anak, apalagi anaknya 15 misalnya gitu. Itu kan PR tersendiri itu. Padahal ini sangat dibutuhkan, dan bahkan seringkali semakin lama usia pernikahan seseorang semakin dibutuhkan hal ini, agar syaitan tidak bermain, agar syaitan tidak masuk dan mengobrak-abrik bangunan yang telah kita bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Makanya para ulama seperti Ibnu Katsir membawakan keterangan, kata beliau, "Thayyibu aqwalakum lahunna." Tolong perbaiki ucapanmu di hadapan istrimu. Ucapkanlah kalimat yang baik di hadapan istri. Thayyibu aqwalakum lahun, wa hassinu af'alakum, dan perbaiki sikapmu di hadapan istri. Jadi perbaiki ucapan kita di hadapan istri kita. Perbaiki sikap kita di hadapan istri kita. Jadi harusnya semakin lama kita berumah tangga, semakin bagus ucapan kita di hadapan pasangan, bukan semakin hambar. Ada banyak orang karena merasa udah belasan tahun, 20-an tahun, gak pernah muji istrinya lagi. memuji istrinya. Bahkan seringkali nyindir gitu loh. Celetukan-celetukan yang gak penting gitu loh. Yang rusak suasana. Justru konsepnya para ulama, semakin lama Anda berumah tangga harus semakin baik. Karena konsepnya perbaikan demi perbaikan. Wahasinu af'alakum, dan sikap kita semakin baik. Karena kita semakin mengerti bagaimana menjadi suami. Dulu mungkin pertama kali nikah gak punya pengalaman. Sekarang setelah nikah, pengalaman. Benar gak sih? Dokter tuh lebih jago mana? Dokter yang baru 2 minggu praktek atau dokter yang udah 20 tahun praktek? Nah, lebih jago mana sih? 20 tahun ya praktek. Kalau arsitek. Nah, sebulan turun gunung atau udah 25 tahun gitu loh. Ah. 25 tahun itu arsitek. Driver. Baru 2 hari di depan apa di hadapan setir atau udah 20 tahun bawa bus akap gitu. Ah, lebih jago mana? Ah, skillnya. Oke. Okay. Kalau kita sebagai suami lebih oke okay mana skill kita sebagai suami ketika baru-baru nikah atau sekarang? Pas baru nikah seringkali, ya Allah, itu kok kita kenapa antitesis ya, padahal kan harusnya harusnya kan kita semakin menikah semakin jago ya. Banyak istighfar kita ini, ya Allah. Harus banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah membuat hati istri kita mudah memaafkan kita karena kita banyak kurangnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin itu poin yang bisa disampaikan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Insyaallah besok kita buka sesi tanya jawab biidznillahi ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.